Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna masal hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون قال المفسر الإمام سعد رحمه الله وهذا المثل من أحسن الأمثلة. Permisalan ini adalah di antara permisalan yang paling bagus, yang paling indah, yang paling pas dan cocok wa mutabaqatul halid dunya. Yaitu perumpamaan keadaan dunia. Fa'inna lazzataha, karena kelezatan dunia. Wa syahawataha wa jahaha nahu zalik. Kelezatan dunia, syahwat dunia. Pangkat dunia dan yang semisalnya. Yazhulu sahibi inzaha waqtan qasira. Berkembang bagi pemiliknya, tetapi dengan waktu yang pendek. Fa idza istaghmala wa tamma idmahalla. Apabila kebanggaan tersebut sudah sempurna, maka akan redup lagi. Sudah sampai puncaknya sempurna. Akan redup, jatuh lagi, hancur lagi. Wazala an sahibi, hilang dari pemiliknya. Wazala sahibu anhu, atau pemiliknya pun meninggal. Akan meninggalkannya. Fasbaha safral yadain minha, maka menjadi kosong tangannya, kedua tangannya dari dunia tersebut. Mumtali'ul qalb min hammiha wa huzniha wa hasratiha, sehingga jiwa pun. Nah, terpenuhi dengan kegalauan, kesedihan, penyesalan. Fadzalika, yang demikian itu, kama anzalnahu minas sama, seperti perumpamaan air hujan yang telah kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, sehingga air hujan tersebut bercampur dengan tanah. Air nabat, tumbuh-tumbuhan. Fakhtalat nabatul ardh, bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Nabatun fiha min kulli sinfin wa zawjin bahij, tumbuh-tumbuhan dari segala bentuk, jenisnya dan berpasang-pasangan. So, ya, tumbuh-tumbuhan aja berpasang-pasangan. Ya. Yang menyinar, yang menyenangkan, yang bagus, yang indah. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan oleh manusia. Nah, ada nggak tumbuh-tumbuhan bisa dimakan, Aziz? Apa? Hah? Padi, makan padi, makan nasi kita. Ah, makan nasi nggak? Hah? Abang makan daun? Ya padi, ya nasi, tumbuh-tumbuhan. Nah, dimakan oleh manusia, biji-bijian, gandum dan lain sebagainya. Al-hubub wa thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Mata kul an'am juga bisa dimakan oleh hewan. Anwa'il ashab, berjenis, berbagai jenis rumput. Wal kala, al-mukhtalif al-asnaf. Ya, juga sama. Yang berbagai jenis bentuknya. Hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat, sampai ketika bumi terhiasi oleh tumbuh-tumbuhan tersebut, ay tazakhrafat fi mandariha, menghiasi di dalam pandangannya, terasa indah, bagus, cantik dan lain sebagainya. Waktu sahabat, waktu sahabat fi zayyanatiha, fasarat bahjatan lil nadhirin, sehingga membahagiakan, menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Wa nuzah lil mutafarriqi, rekreasi bagi orang yang melihatnya. Wa ayah lil mutabassirin, sebagai ayat bagi orang yang melihatnya. Fasirta tara laha mandaran ajiban ma baina akhdar wa aswar wa abyad wa ghairuh, sehingga engkau pun melihat pandangan yang sangat menakjubkan, pemandangan yang indah antara warna hijau, kuning, putih dan lain sebagainya, banyak warna-warni. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, pemiliknya menyangka dia mampu untuk memanennya, atau menyangka mampu bahwasanya dia akan terus selama-lamanya. Ayah salama ahum tama, rakus manusia itu. Karena dari saya istimewa ruwayadum, dia menyangka akan terus selama-lamanya seperti itu. Liwuku iradatim indah, karena memang maunya manusia seperti itu. Wantiha matalibihim fi, dan habislah permintaan mereka, keinginan mereka di dalam hal ini. Fabainama hum fi tilkal hal, ketika keadaan mereka keadaannya seperti ini, ataha amruna, datanglah perintah dari kami, dia di malam hari maupun di siang hari. Waja'alnaha hasidan, nah, dan kami jadikan enam tanaman yang indah tersebut hancur lebur, hilang, ya, kalam tagna bil amsi, seakan-akan tidak ada sebelumnya. Karena makanat fi hadhil halah ad-dunya sawa'an bisawa', seakan-akan yang indah tersebut sudah enggak ada lagi, hilang. Allahul musta'an, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia seperti itu, cepat. Dunia itu cepat, hilang. Nah, sehingga tidak bermanfaat lagi. Karena makanat, seakan-akan sebelumnya enggak ada. Inilah keadaan dunia. Baik yang ini maupun yang itu. Sawa ambis sawa. Baik yang masalah tanaman tadi maupun masalah dunia, sama-sama saja. Aisyah, kenapa? Emang sama-sama seperti itu, hancur, hilang, selesai. Ima hartanya hilang, wa ima pemiliknya pun meninggal, selesai dunia. Yang sebelumnya padahal dibangga-banggakan oleh dirinya. Oh, saya punya ini, saya punya itu. Na'udzubillah. Allahu musta'an. Kadzalika nufassilul ayat. Demikianlah kami merinci ayat-ayat Allah. kami menjelaskan, menerangkan, merinci ayat-ayat Allah. Bitaqribil ma'ani, dengan mendekatkan makna-maknanya, didekatkan, diberikan permisalan-permisalan. Ilal adhan, kepada akal pikiran. Darbul amsal, diberikan permisalan, contoh. Untuk siapa? Liqaumi yatafakkarun. Untuk mereka, kaum yang mau berpikir. Ayya'maluna afkarum fima yanfa'uhum. Mau berpikir terhadap perkara yang bermanfaat untuk mereka. Wa mal ghafilul mu'rid. Adapun orang yang lalai, orang yang berpaling, adalah yang fa'la tanfa'uhul ayat. Yang demikian itu tidak akan bermanfaat. Ayat-ayat Allah terhadap mereka. Wala yazilu anhu syakil bayan. Dan tidak akan hilang keraguan yang sudah dijelaskan kepada mereka. Walamma dzakarallahu al-halad dunya wa hasilun na'imiha. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan keadaan dunia dan hasil kenikmatan dunia. Syawwaqa ila daril baqiyah. Maka merasa rindu hati ini berjumpa kepada darul baqiyah, tempat yang abadi yang selama-lamanya. Faqala wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatar wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun wallahu alam bisawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.